Mereka menyatakan kalamullah. Tetapi yang mereka pahami, yang mereka maksud, seperti ucapan samaullah wa ardullah, bumi Allah, langit Allah. Idafahnya idafatut tamlik wal khalq, penyandaran dengan makna kepemilikan dan dengan makna penciptaan. Yani ucapan milik Allah yang diciptakan oleh Allah, itu maknanya. Sebagaimana kita sebutkan ardullah, bumi Allah. Yani bumi milik Allah yang Allah ciptakan. Hati-hati. Sehingga tidak cukup kalimat kalamullah, enggak cukup. Jelaskan, kalamullah bukan makhluk. Karena idhofah, penyandaran kepada lafaz jalalah, ada dua jenis. Mudah-mudahan masih ingat. Saya ingat terakhir pertemuan kita di sini, di tempat ini, adalah membedakan dua idhafah. Yang pertama, idhafatul dhat qa'imun binafsih. Yang kedua, idhafatul ma'na yang la yaqumu binafsihi. Idhafah sesuatu dhat, benda, zahir, dan bisa berdiri sendiri dengan perkara yang merupakan makna. Makna itu bukan benda, makna tidak bisa berdiri sendiri. Bedakan dua ini. Kalau yang pertama yaitu dalam bentuk zat yang bisa berdiri sendiri, maka itu idhafatut tamlik, penyandarannya, penyandaran bisa jadi kepemilikan, bisa jadi penciptaan. Baik. Bisa jadi pengkhususan. Seperti kita katakan ardullah, bumi Allah. Bumi milik Allah. Ibadullah, hamba-hamba milik Allah. Samaullah, langit milik Allah. Itu mana? Idhafah. Kalau yang disandarkannya bumi, langit, hamba yang bisa berdiri sendiri. Tetapi yang kedua, kalau yang disandarkan kepada lafdul jalalah Allah dalam bentuk makna la yaqumu binafsih, makna yang tidak bisa berdiri sendiri, maka bukan idhafatut tamlik atau al-khalq, bukan penyandaran penciptaan, bukan penyandaran kepemilikan makhluk, bukan. Tetapi maknanya adalah bahwa ini bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sifat maha besar. Bisakah dia berdiri sendiri? Tidak bisa. Besar. Apa yang besar? Mesti ada yang disifati. Seperti lemari ini besar, mari ini kecil, kan begitu. Sehingga kalimat besar sifat, bukan zat tapi makna. La yaqumu bi nafsihi, tidak bisa berdiri sendiri. Maka kalau disandarkan kepada Allah, besarnya atau kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan mulia, kemuliaan Allah. Kamu pernah lihat bentuknya mulia kayak apa? Ya tidak tahu. Ya karena itu bukan benda, bukan makhluk, tapi sifat. Kalau sifat disadarkan pada Allah, maka jelas bukan kepemilikan dalam makna kepenciptaan, bukan. Kalau dikatakan dengan kemuliaan Allah, izzatullah, bukan izzah ciptaan Allah, bukan maknanya. Tapi Allah memiliki sifat izzah, izzatullah. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga Mu'tazilah dan Jahmiyah pun berkata kalamullah, Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalamullah. Kata Mu'tazilah, kata Jahmiyah. Tetapi yang mereka maksud seperti kalimat ardullah, yakni ucapan ciptaan Allah, begitu. Maka kalau Ahlu Sunnah berkata dengan kalimat yang sama, kalamullah, kalamullah, terus titik, bisa dipahami oleh mereka, iya kalamullah, kalam ciptaan Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Syekh Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ma yakfi, tidak cukup untuk menyatakan kalam Allah terus titik. Lanjutkan, la yad'uf, jangan lemah untuk berkata ghairu makhluk, bukan makhluk. Agar lebih jelas, lebih tegas bahwa ucapan kita kalamullah itu penyandaran sifat kepada mausuf, penyandaran sifat kepada yang disifati, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tanya sekarang, ucapan masuk jenis pertama atau jenis kedua? Jenis zat yang bisa yakumu binafsihi, atau jenis makna yang la yakumu binafsih? Qul inna a'udzu bi la yakum bi nafsih. Ucapan itu sifat, kalam. Maka kalamullah adalah idafatu sifah ila al-mausuf. Penyandaran sifat kepada yang disifati. Wa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Adapun mereka menyatakan kalamullah walakin yuridu annahu makhluqun. Tapi yang mereka maksud adalah makhluk. Misal annaqul, seperti kita katakan naqatullah, unta Allah, wa baitullah, rumah Allah, wa baitullah makhluk, rumah Allah makhluk, unta Allah makhluk, sama Allah, langit Allah makhluk. Alisa kadzalik. Yang mereka maksud juga Mu'tazilah dan Jahmiyah, kalamullah ini ucapan Allah juga mereka samakan, maksudnya ucapan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk. Ikhwani fid din a'azzakumullah, fa huwa min hadzal bab. Maka kalau mereka ahlul bid'ah, Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan kalamullah, maka ingat yang mereka maksud min hadzal bab. Min hadzal bab yakni dari bab yang ini, jenis yang ini, ardullah, samaullah ila akhirnya. ومن هذا التلاعب يقولون كلام الله. Dari permainan ucapan mereka ini, permainan kata yang mereka ucapkan, kalamullah. Lakinnahu makhluk. Emang ucapan Allah. Saya percaya bahwa Quran ucapan Allah. Tapi dia makhluk. Anta idza qulta kalamullah, maka engkau kalau berkata kalamullah, fala budda an taqul, maka hendaklah engkau katakan laisa bi makhluqin, hendaklah kau katakan bukan makhluk. Liannaka law qulta kalamullah wa sakatta, karena kalau engkau berkata kalamullah kemudian engkau diam dan engkau tidak mengatakan laisa bi makhluq, ucapanmu cocok dengan Mu'tazilah, cocok dengan Jahmiyah yang berkata juga kalamullah tapi makhluk. Ucapan Allah tapi makhluk, kata mereka. Ucapan Allah tapi makhluk. Maka kita bedakan, kalamullah bukan makhluk. Khonifidina azakumullah. Wa huwa yukmil bi annahu makhluk. Mereka ketika berkata ucapan Allah, mereka lengkapi ucapannya dengan kalimat tapi makhluk. Maka kita pun lengkapi ucapan kita, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Baik, mudah-mudahan dipaham. Maka Imam Ahmad rahimahullah menyatakan wala yad'uf an yaqula laisa bimakhluq, maka jangan lemah untuk berkata bukan makhluk. Qala fa inna kalamullahi laisa biba'inin minhu, karena ucapan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya tidak terpisah dari zat Allah. Sama dengan ketika kita bicara tangan. Apakah bisa berdiri sendiri? Tangan hidup sendiri? Khayal. Tidak bisa. Tangan adalah tangan dari satu makhluk. Atau tangan dari sesuatu. Tidak bisa berdiri sendiri. Maka kalau dikatakan tangan Allah, ya tangan dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan dan tidak sama dengan makhluk. Karena itu sifat. Demikian pula yang lainnya, semua yang tidak bisa berdiri sendiri, bukan zat yang qa'imun binafsih, maka itu adalah idhafatus sifah kepada mausuf. Fa'inda kalam Allah, demikian pula ucapan Allah, laisa biba'inin minhu, tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa terpisah dari zat Allah. Walaisa minhu syai'un makhluq, dan tidak ada dari Allah sesuatu yang makhluk. kebesarannya, kemuliaannya, tangannya, zatnya. Enggak ada yang makhluk. Semuanya dari zat Allah, maka semuanya bukan makhluk. Yani sifatul kalam, berarti kita meyakini bahwa kalamullah adalah penyandaran sifat kalam kepada Allah, dan Allah memiliki sifat kalam. Qa'imah bidatillah, dan kalam adalah sifat yang tegak pada zat Allah. Lakin yatakallam matasya, tetapi maknanya karena ini sifat fi'li, fi'liyah, maka berkait dengan iradah. Kapan Allah berkeinginan untuk bicara, berbicara. Kapan tidak, ya tidak. Ini ucapan yang sangat-sangat bijak dan tengah, adalah dikatakan bahwa Allah la yazal yatakallam mata syaa idza syaa. Allah dalam keadaan terus berbicara kalau Allah kehendaki, kapan Allah kehendaki. Sebab ada yang memahami Allah berbicara terus-menerus, ya salah. Masa berbicara terus-menerus? Allah berbicaranya qadim, kata Asy'ariyah. Dulu pernah berbicara, habis itu enggak berbicara lagi selama-lamanya. Ya salah juga. Yang ini salah, karena menyebutkan dengan kalimat terus-menerus berbicara. Yang ini salah, karena menyatakan waktu itu saja qadim berbicara. Setelah itu tidak berbicara lagi selama-lamanya. Itu juga kelemahan. Yang benar adalah terus-menerus memiliki sifat kalam. Terus-menerus memiliki sifat kalam, maka kapanpun Allah kehendaki berbicara, Allah berbicara. Tidak sama dengan makhluknya. Tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kalamullah laisa biba'in minhu, ucapan Allah tidak terpisah. Ini bantahan buat Mu'tazilah. Alladzina yaquluna khalaqahu bighairi mahal. Kata Mu'tazilah bahwasanya Allah menciptakan kalam tanpa tempat. Manusia berbicara ada tempatnya, dari sini keluarnya. Dari mulut keluarnya, kemudian dari sini, dari ini, dari ini, terangkan oleh mereka dengan akal mereka yang katanya ilmuwan, ya, itu dari pita suara yang begini, begini, begini. Radio berbunyi dari speakernya. Ini makhluk ini berbunyi dari ininya, dari itunya. Ada mahal, ada tempat. Tetapi Allah berbicara bighairi mahal. Maka bisa tiba-tiba ada suara di mana Allah kehendaki. Dan biasanya mereka akan bawakan kisah Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tur Sinai, yang ketika beliau mendekati dan mengatakan pada istrinya, ini inni anastu nara, aku melihat api, aku ingin mengambil cahaya dari mereka. Tetapi ketika didatangi, tiba-tiba terdengarlah suara innani anallah. Kata beliau, kata mereka Mu'tazilah, bahwa Allah ciptakan suara dari api tersebut, atau dari ini, atau dari arah sana, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak mau mengakui bahwa Allah benar-benar berbicara dengan sesuai dengan ketinggiannya dan kemuliaannya, sesuai dengan keagungannya. Tidak mau. Pokoknya Allah tidak memiliki sifat kalam. Astaghfirullah, astaghfirullah. Menentang ayat Allah wa kallamallahu Musa taklima, dan menentang ayat Allah Subhanahu wa taala wa kallamahu rabbuh, dan menentang ucapan Allah dalam Al-Qur'an wa qala Allahu ya Musa, dan Allah berkata, dan menentang ayat Allah Subhanahu wa taala wa idnada rabbuka Musa, dan ketika Allah memanggil Musa, wahai Musa. Tiga kalimat atau tiga lafaz. Pertama, tak kallama, mengajak bicara. Wa kallama Allahu Musa taklima. Kedua, qala Allah. Wa id qala rabbuka lil malaikati. Dan ketika Rabbmu berkata pada malaikat. Ini qala maknanya berkata. Tidak dikatakan dalam Al-Quran, innallaha khalaqa kalaman lil malaikah. Tidak. Allah tidak berkata, Allah ciptakan ucapan untuk malaikat. Allah berkata, qala wa idh qala rabbuka lil malaikati. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikatnya, qala. Dan yang ketiga, wa idh nada. Nada itu memanggil. Bagaimana memanggil tanpa berkata? Bagaimana memanggil tanpa terdengar? Ya terdengar oleh Musa. Dan juga disebutkan apa yang nanti Allah akan katakan kepada Isa. Wa idh qala Allahu ya Isa. Dan nanti ketika Allah berkata pada Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau di dunia memerintahkan dan juga ibumu memerintahkan untuk jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Sudah apa belum itu diucapkan? Belum. Karena Allah katakan nanti yaumul qiyamah dipersaksikan di hadapan seluruh kaum Nasrani yang mengaku pengikut Isa. Saksikanlah, apakah Isa mengajak kalian untuk syirik? Ya Isa, apakah engkau nyuruh mereka untuk menjadikan engkau sebagai Tuhan selain Allah dan juga ibumu? Dan Nabi Isa berlepas diri. Aku berlepas diri. Aku tidak berkata kecuali apa yang kau perintahkan. Aku tidak berkata illa ma amartani bih. Wa in kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau saja aku sudah berbicara atau mengucapkan seperti itu, engkau sudah tahu ya Allah. Anta ta'lamu ma fi nafsi wa ma a'lamu ma fi nafsik. Ila akhir al-qisah fil Quran. Ayat-ayat ini mau dikemanakan kalau dikatakan Allah tidak memiliki sifat kalam? Subhanallah amma yaqulun. Mereka menganggap Allah bisu, enggak bisa berbicara. Astagfirullah, astagfirullah. Allah maha mulia, Allah maha sempurna, dan Allah bisa bicara. Dan kaidahnya diajarkan oleh para ulama, kalau pada makhluk itu adalah sifat kesempurnaan, bagi Allah lebih sempurna. Itu kaidah yang sangat penting. Kalau pada makhluk itu sifat kesempurnaan, maka bagi Allah lebih sempurna lagi. Orang yang melihat dengan orang yang buta, mana yang lebih sempurna? Yang melihat. Maka Allah lebih melihat lagi. Allah maha melihat. Kalau makhluk mendengar dengan makhluk yang tuli, mana yang lebih sempurna? Yang mendengar lebih sempurna daripada yang tuli. Maka Allah tidak tuli, Allah maha mendengar, lebih sempurna lagi mendengar. Baik, sekarang kita tanya, apakah lebih sempurna orang yang berbicara atau yang bisu? Semua akan sama jawabannya. Yang berbicara lebih sempurna daripada yang bisu. Maka Allah tidak bisu. Allah maha berbicara. Dan ucapan Allah tidak sama dengan makhluk. Lebih sempurna, lebih tinggi, lebih mulia. Sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sama dengan makhluk. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Falkalamu sifatullah mithlal qudrah. Maka kalam adalah sifat Allah, seperti qudrah sifat Allah, seperti iradah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan qudratullah, apakah qudrah itu makhluk? Kalau dikatakan iradatullah, apakah iradah itu makhluk? Kalau dikatakan kalamullah, apakah kalam itu makhluk? Tidak. Karena ketiga-tiganya sifat. Qudrah, sifat. Kehendak, sifat. Ucapan juga, sifat. Maka kalau disandarkan kepada Allah, adalah penyandaran sifat kepada yang disifati. Bahwa Allah memiliki sifat qudrah, qudratullah. Allah memiliki sifat iradah, iradatullah. Allah memiliki sifat kalam, kalamullah. Min as-sifatil azaliyah al-qa'imah bidatihi subhanah. Semua itu merupakan sifat-sifat yang azaliyah, abadiyah. azaliyah itu sejak dulunya tidak berpermulaan, terus menerus ada. Abadiyah tidak ada akhirnya, terus menerus memiliki sifat tersebut. Wahia sifatu kamal, dan ini sifat kesempurnaan. Jadi jangan kalian termakan dengan syubhatnya Mu'tazilah dan syubhatnya Jahmiyah. Jangan termakan dengan syubhatnya mereka sehingga kita ragu-ragu mengucapkannya karena khawatir mencerca Allah. Masa Allah berbicara? Astagfirullah. Loh, ini sifat kesempurnaan. Jangan ragu-ragu. Allah Maha berbicara. Karena kalau Allah bisu tidak mungkin, mustahil. Khana bin a'azakumullah. Wa kama annahu yakhluq mata syaa'a. Sama dengan sifat al-khalq, penciptaan. Allah memiliki sifat penciptaan. Apakah selalu menciptakan? Ya kalau Allah ingin menciptakan, Allah ciptakan. Kalau Allah ingin menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata, jadilah, maka jadilah dia. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan untuk menciptakan sesuatu, Allah hanya mengucapkan kalimat kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Ini juga sama dalil kalam. Karena ada kalimat an yaqula, berkata, kun, jadilah, maka jadilah dia. Yatakallam mata syaa'a, dan sama dengan sifat kalam berkait dengan iradah. Allah memiliki sifat penciptaan kapan? Sekarang apa dulu? Apa seterusnya? Dari dulu sampai sekarang sampai seterusnya. Azalian wa abadian, Allah memiliki sifat maha pencipta. Tetapi bukan berarti terus-menerus menciptakan kan? Kalau Allah kehendaki saja, Allah ciptakan. Taib. Demikian pula kalam. Allah memiliki sifat kalam sejak dulu sampai hari ini, sampai yang akan datang selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Azalian wa abadian. Tapi bukan berarti maknanya berbicara terus-menerus. Sifat itu punya. Allah maha berbicara. Tetapi berkait dengan kehendak, kapan Allah kehendaki, Allah berbicara. Sebagaimana tadi penciptaan, kapan Allah kehendaki, Allah menciptakan. Maka keduanya dibarengkan oleh Allah dalam ayat tadi. Idza arada an, atau idza arada syai'an. Kalau Allah menghendaki, irada. Kalau Allah menghendaki, maka Allah menciptakan sesuatu, Allah katakan kun. Berarti penciptaan idza arada. Berbicara kun juga idza arada, kalau Allah kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah jika Allah menghendaki sesuatu hanya berkata jadilah, maka jadilah dia. Fa sifatul kalam sifatu dzat. Maka sifat kalam adalah sifat dzat. Lakinnahu yatakallam wa yuhi wa yakhluq wa yarzuq bi kalamih. Tetapi Allah berbicara, memberikan wahyu sekehendaknya, kapan Allah kehendaki. Wa yarzuq bi kalamihi, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka kalam sifat zat Allah yang terus menerus azalian wa abadian. Allah terus menerus memiliki sifat kalam. Berarti dzatiyah, na'am sifat dzatiyah. Tetapi parsialnya, kalau Allah akan berbicara, Allah berbicara berkait dengan iradatullah subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu laysa biba'inin ay inna kalamahu ta'ala qa'imun bidatih. Makna tidak terpisah dari zatnya, maknanya bahwa sifat kalam itu tegak pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal Qur'an fayusmi' wa kalamahu yusma'. Araftum? Adapun Al-Quran, ya, maka diperdengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian disampaikan ucapannya oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW memperdengarkannya kepada kaum muslimin. dan kaum muslimin membacanya di mimbar-mimbar, membacanya ketika mengimami, membacanya di rumah-rumah mereka, semuanya ucapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azakullah, dipahami bahwa orang tadi sedang membacakan ucapan Allah. Ustadz fulan sedang mengajarkan ucapan Allah kalau mengajarkan Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ucapan Allah SWT. Dalilnya sangat jelas dalam hadis yang sahih. Ketika Rasulullah SAW dihalangi oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk berdakwah kepada suku-suku yang datang di musim haji, Nabi mengatakan kepada mereka, atamna'uni an uballigha kalama rabbi, apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Lihat kalimatnya. Atamna'uni an uballigha kalama rabbi, apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Al-Qur'an ucapan Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Asalnya dari Allah, Allah yang berbicara. Didengar oleh Jibril, disampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyampaikannya kepada kaum muslimin, pada para sahabatnya. Para sahabat mengajarkannya, mencatatnya, menulisnya, menyampaikannya kepada yang setelahnya, ila al-yawm, sampai hari ini. Maka apa yang kita pelajari dari Al-Quran, maka Al-Quran itu ucapan Allah SWT. Kita mempelajari ucapan Allah SWT. Yang diucapkan oleh Nabi dari ayat-ayat Allah, kalama Rabbi, kata Nabi. Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan kalama Rabbi? Taiban dibaca oleh kaum muslimin, masih tetap ucapan Allah, tetap itu ucapan Allah yang dibacakan oleh kaum muslimin. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seseorang dari musyrikin yang minta perlindungan di negeri kalian, di tempat kalian wahai muslimin, ajirhu, beri perlindungan, hatta yasma'a kalam Allah, agar dia mendengarkan ucapan Allah. Apakah langsung dari Allah maksudnya? Bukan. Dari kaum muslimin. Biarkan mereka kafir-kafir di negeri muslimin, kafir mustautin, kafir sebagai tamu, kafir sebagai suaka politik, kafir sebagai kafir dhimmi. Biarkan mereka sampai mereka mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Mimman yasma', kata Imam Ahmad rahimahullah. Mimman yasma', orang musyrik tadi dibiarkan, diberi perlindungan di tengah-tengah kaum muslimin agar mendengarkan ucapan Allah. Mendengarkan dari siapa? Dari bacaan kaum muslimin, dari bacaan para imam-imam, dari bacaan para khatib-khatib di mimbar, dari bacaan-bacaan manusia. Berarti yang dibaca oleh manusia tetap itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Allah yang dibacakan oleh manusia. Tapi kan suaranya, saya enggak membahas suara. Tapi kan kertasnya, kami enggak membahas kertas, barakallahu fikum. Kita enggak membahas kertas, enggak bahas tinta. Jangan pura-pura bodoh. Jangan pura-pura bodoh. Tinta, kertas itu sudah ma'ruf. Jelas itu. Makhluk. Yang kita bicarakan, yang ditulis itu ucapan Allah. Yang dibacakan oleh manusia di mimbar-mimbar, yang dibacakan oleh imam-imam di masjid, ucapan siapa? Ucapan Allah dibacakan oleh kaum muslimin. Itu yang dimaksud. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Syekh Rabi Hafizahullah. Qawluhu laysa biba'inin minhu maqsuduhu anna hadhihi sifah qa'imah bidhatih. Maksudnya tidak terpisah, maksudnya kalam itu tegak pada zat Allah Subhanahu wa taala. Raddan 'alal mu'tazilah, bantahan terhadap Mu'tazilah alladzina yaquluna khalaqahu bighairi mahal, membantah Mu'tazilah yang berkata bahwasanya Allah menciptakan kalam tanpa tempat apapun, tanpa berdiri sendiri, tanpa apapun berdiri sendiri. Khana bin 'azakumullah. Walaysa minhu syai'un makhluk. Tidak ada pada Allah sesuatu yang makhluk. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fi. Maka hati-hati engkau, jangan berdebat dengan orang yang mengada-adakan kebidaahan. Anzur kaifa yu'akkid. Lihatlah bagaimana beliau Imam Ahmad rahimahullah menegaskan dengan ta'kid. Pertama beliau berkata dengan kalimat Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Sudah jelas sesungguhnya. Tetapi diberi ta'kid yang kedua. Wala yad'uf an yakula laisa bimakhluk. Dan jangan lemah untuk berkata bukan makhluk. Masih ditambah lagi ta'kid berikutnya. Dan kalamullah tidak terpisah dari zatnya. Tidak ada yang pada zat Allah, tidak ada yang makhluk. Mata Allah bukan makhluk, tangan Allah bukan makhluk, kemuliaan Allah bukan makhluk, kalam Allah bukan makhluk, yang ada pada Allah, pada zat Allah bukan makhluk. Barakallahu fiikum. Ditegaskan sampai berkali-kali oleh beliau rahimahullahu taala. Lakin huna lamma ihtaja al-munadharah nadhara lamma ulji'a ilaiha nadhir ibn Abi Duat wa nadharahu. Beliau berkata, jangan berdebat dengan mereka. Jangan berbantah-bantahan dengan ahli bid'ah. Tetapi ketika terpaksa dan dibutuhkan saat itu untuk membantah, bantah. Sebagaimana Imam Ahmad ulji'a ilaiha. Dipaksa untuk membantah atau dipaksa untuk berdebat. Oleh siapa? Oleh penguasanya ketika itu, ketika dipenjara, maka sang penguasa yang zalim ini kemudian mati, diganti oleh khalifah berikutnya. Khalifah berikutnya terheran-heran, kenapa? Apa salahnya orang ini? Oh ini begini. Coba panggil tokoh Mu'tazilah. Tokoh mereka suruh ke sini. Namanya Ibn Abi Duat. Keluarkan Imam Ahmad. Suruh. Duduk di sini. Imam Ahmad meminta diizinkan untuk salat dua rakaat, mensucikan dirinya, kemudian salat. Setelah itu ditanya, apa ucapan? Khatib Duat begini, argumen akalnya bermain, berbicara macam-macam. Imam Ahmad rahimahullah disuruh untuk membantah saat itu. Ya terpaksa harus dibantah. Bagaimana ucapanmu terhadap dia? Saya cuma tanya satu pertanyaan. Apakah yang mereka ceritakan atau apakah yang dia ceritakan tadi sekian panjangnya, apakah pernah diucapkan oleh salaf, oleh para sahabat? Dia jawab dengan apa adanya, memang tidak ada dari salaf. Kata Imam Ahmad, apa salahku kalau aku mengikuti mereka para salaf tidak membicarakan apa yang kamu bicarakan? Sehingga penguasa tadi tertawa melihat bungkamnya Ibn Abi Duad. Ya luka, duhai bodohnya kamu. Kenapa? Dia hanya ngikut salafnya. Salaf tidak berbicara. Berarti dah tija, kalau dibutuhkan, terpaksa harus membantah, bantah. Sebagaimana beliau ketika ulji'a ilaiha nadhara ibn Abi Duat wa nadhara ghairahu, beliau membantah Ibn Abi Duat dan berbantahan dengan yang lainnya. Indad darurah wa indal hajah, kalau diperlukan, kalau memang ada hajatnya, kalau darurah terpaksa. Wa inda man yuridu an yatalaqqa ad-da'wa wal haqq, dan siapa atau bagi siapa yang ingin untuk menyampaikan kebenaran dan membantah kebatilan, silakan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, mengapa tidak boleh munadharah? Apa bedanya munadharah dengan membantah? Kalau membantah, Allah perintahkan dalam Al-Quran, fajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Mereka mengucapkan kejelekan, kita bantah dengan kebaikan. Mereka mengucapkan kekufuran, kita bantah dengan tauhid, hujjah, yang menunjukkan kebenaran. mereka mengucapkan kebid'ahan dan kesesatan, kita bantah dengan sunnah. Jadilhum billati hiya ahsan. Karena ini ahsan min hadza. Jelas kebenaran ahsan minal batil. Tetapi bedanya dengan munadharah, kamu giliran berbicara. Nanti kita berbicara. Kita berbicara, nanti dia berbicara. Moderatornya memberikan hak masing-masing untuk berbicara. Artinya kita membicara menyampaikan kebenaran dan juga kita harus mendengarkan kebatilan saat itu. Yang belum tentu kebatilan itu kamu bisa bantah. Kalau ternyata syubhat yang kamu dengar masuk dalam hatimu dan gak bisa keluar lagi, sakit kamu. Sakit. Sehingga kata para ulama, bahwa kalau engkau berdebat dengan ahlul bid'ah, engkau akan mendapatkan sekian kemungkinan dan semuanya jelek. Kemungkinan pertama, engkau terbawa dengan mereka. Dan yang paling jeleknya. Kemungkinan kedua, engkau tidak terbawa. Tapi sakit hatinya. Jengkel terus pulang ke rumah, dongkol, kurang ajar. Sembarangan ngomong. Dia bilang begini, ya siapa suruh kamu dengar? Yang ketiga, kamu tidak terbawa, kamu tidak dongkol. Ini lebih jelek lagi sesungguhnya, ini harusnya yang kedua. Tidak terbawa, tapi tidak dongkol. Apa itu? Ternyata dia juga punya dalil. Hah? Jadi mutamayyi, jadi lemah. Taib kalau tidak semua. Tidak terbawa, tidak pula menjadi mutamayyi, tidak pula dia dalam keadaan dongkol hatinya sakit, enggak semua. Sehat walafiat. Apa itu? Buang-buang waktu berarti kamu. Sekian jam. Lu enggak buang-buang waktulah. Mungkin dia bisa percaya dan masuk Islam atau kembali pada sunnah. Ikhwani fiddin, azakum, manusia itu ada dua jenis. Ada yang tidak tahu, ada yang tidak mau tahu. Orang tidak tahu ini yang kalau kamu kasih tahu bermanfaat. Saya tidak tahu, ini saya ajari. Ini bermanfaat. Tetapi orang yang tidak mau, kamu bicara 2 jam dari awal mereka sudah tahu bahwa saya hak, kamu batil. Dari awal sudah punya kesimpulan. Lah apa manfaatnya kamu berdebat sekian jam, sekian hari, season pertama, season kedua, season ketiga, season ke-14. Nah, seperti debat sunnah dengan Syiah di Mesir. Wah, viral. Sampai masyayikh ada yang penasaran. Ketika ditanya, jawaban-jawabannya bagus terhadap Syiah. Tapi la aradhalik. Aku tidak berpendapat seperti itu. Saking viralnya, sampai ditanyakan kepada para ulama. Sebab waktu itu, sampai tokoh-tokoh Syiahnya berganti-ganti-ganti itu, semuanya kalah. Tumbang semua. Ada yang bingung, ada yang marah, ada yang kelihatan bodohnya, ada yang sampai maki-maki karena saking gak bisa jawabnya. Kalah semua istilahnya. Kebetulan menang. Karena namanya debat itu kan bukan milik pemenang debat. Artinya kebenaran, kadang orang yang membawakannya bisa berbicara, ya menang. Kadang gak bisa, ya kalah. Padahal hak. Artinya kebenaran bukan milik pemenang debat. Ini kebetulan menang. Sehingga Masya Allah, ramai seluruh dunia. Diterjemahkan berbagai macam bahasa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi ternyata tetap berkata, la ar-galik. Aku tidak sependapat dengan itu. Ini semestinya enggak perlu ada perdebatan seperti itu di TV. Disiarkan di channel-channel mereka. Qala, dikatakan, وَمَنْ قَالَ بِاللَّفْضِ وَغَيْرِهِ وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَدْرِ مَخْلُوفٌ أَوْ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ إِلَىٰ آخِرِهِ. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ اللَّهِ فَهَذَا صَاحِبُ بِدْعَةٍ. Orang yang seperti adalah sahibu bid'ah. Disebutkan beberapa model oleh Imam Ahmad rahimahullah. Yang berkata, lafaz saya. Yang tawakuf, kalau saya abstain, gak berpendapat. Pokoknya itu ucapan Allah. Makhluk atau bukan makhluk, saya gak komen. Pokoknya itu emang ucapan Allah, Quran ucapan Allah. Tapi makhluk bukan makhluk saya enggak mau bahas. Saya enggak mau berpendapat. Kata Imam Ahmad, dua jenis ini kedua-duanya sahibu bid'ah, kedua-duanya adalah mubtadi', ahlul bid'ah. Hunaka lamma ja'at fitnatul qaul. Diucapkan seperti ini oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika muncul fitnah berikutnya dari fitnah al-lafdiyah. Fitnatul qaul bi khalqil Qur'an wa hasala iftiraq bain al-sunnah wa bain al-jahmiyah wa mu'tazilah. Awalnya antara ahlu sunnah dengan jahmiyah dan mu'tazilah. Ahlu sunnah menetapkan bahwa Qur'an kalamullah bukan makhluk, sedangkan mereka menyatakan makhluk. Sampai suatu saat hujahnya ahlu sunnah tak terkalahkan, sangat kokoh, kuat, tegak, masya Allah, zahir. Maka mulai kalah para pengikut-pengikut Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ketika sudah kalah, gak berani lagi berkata Quran makhluk. Ya memang Quran kalamullah, tapi yang saya maksud itu bukan itu. Yang saya maksud itu ketika saya baca ini, suara saya ini lafadz atau bukan makhluk atau bukan makhluk? Lafadz saya makhluk atau bukan makhluk? Orang itu yang terbawa akan berkata, ya lafadz kamu ya makhluk lah. Berarti Quran yang saya baca tadi makhluk kan? Karena kan kelangan lafadz saya. Berarti lafziyah ini sama dengan kertasiyah dan tintaiyah. Orang diajak bicara masalah Quran kalamullah, membahas, tapi kan ini kan kertas. Kertas itu kan makhluk. Tintanya yang untuk nyetak juga makhluk. Berarti Quran cetakan Menara Kudus ini makhluk. Jadi kesimpulannya Quran makhluk. Wah, kembali lagi ke pemikiran Jahmiyah. Maka lafdiyah, Hebriyah tadi itu, tintaiyah tadi, kertasiyah, itu sejenis laf-lafah atau laf-lafah, bermain kata. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah menyatakan al-lafdiyatu bid'ah. Ucapan tentang lafadz-lafadz ini adalah ucapan bid'ah. Mengapa? Karena para sahabat enggak membahas lafadz. Para sahabat mengatakan bahwa fulan membacakan ucapan Allah. Saya menyampaikan ucapan Allah. Anak-anak itu mempelajari ucapan Allah. Selesai. Dan itu dipaham oleh orang-orang yang uqala, oleh orang-orang yang akil, berakal, paham. Enggak ada yang memahami aneh seperti kalian, enggak ada. Kemudian membahas enggak lafadznya tadi, anak-anak tadi bagaimana? Kertasnya sudah dibahas. Atau lembaran-lembarannya ini bagaimana? Itu enggak dibahas di zaman salaf. Mengapa? Sudah paham semuanya bahwa yang ditulis padanya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dibacakan oleh mereka adalah ucapan Allah, dan itu yang penting. Itu yang penting. Kembali kepada kita. Nasha'a mimman yantami ila sunnah man yaqul al-Qur'an kalamullah wa lafdhi bihi makhluq. Tiba-tiba setelah kalah mereka muncul ucapan-ucapan yang masih mengaku ahlu sunnah sesungguhnya, berkata al-Qur'an kalamullah tapi lafaz saya ketika baca Qur'an makhluk. Siapa yang nanya? Iya kan? Pantesnya kita jawab seperti itu kan. Yang nanya lafadzmu siapa? Emang Al-Quran kalamullah, tapi kertas ini makhluk. Yang nanya siapa? Kalau kertas itu makhluk atau bukan makhluk? Jangan garami lautan. Semua orang sudah paham kertas itu ya makhluk. Tidak perlu dibahas. Al-Quran kalamullah, yang dicetak, yang ditulis adalah ucapan Allah. Yang dibacakan ucapan Allah, dibacakan oleh si fulan dan si alan ucapan Allah, kecuali kalau mereka rubah, mereka ganti, maka itu bukan ucapan Allah. Subhanallah, akan begitu kamu ucapkan walaupun dalam salat, karena itu bukan ucapan Allah, karena kamu ganti, kamu tambahi walaupun tidak sengaja. Astagfirullah, subhanallah. Perbaiki ucapan Allah seperti ini. Kalau dirubah diganti bukan ucapan Allah SWT. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa'ankara alaihimul imam Ahmad, maka Imam Ahmad jeli, langsung mengingkari bid'ah. Artinya, siapa yang membahas lafaz? Lama taqul lafzi bil Qur'ani makhluk, ketika engkau berkata lafadku tentang Qur'an adalah makhluk, itu lafad mujmalah, lafad yang bersayap. Mujmalah itu global, yang butuh syarah. Maksudnya apa? Tahtamil an yurad bihal malfuz wal lafaz wal lafaz. Kata-kata lafaz itu bisa bermaksud yang dilafadkan, bisa bermaksud yang melafadkan. Yang melafadkan makhluk, tapi yang dilafadkan ucapan Allah SWT, bukan makhluk. Iya kan? Maka kamu katakan lafzi bil Qur'an. Sebentar. Kenapa harus dibahas lafaz? Hah? Ajib. Apa? Siapa yang nanya? Jelas itu upaya untuk membingungkan kaum muslimin. Upaya untuk membuat kabur akidah yang sudah sangat jelas, yaitu Quran ucapan Allah bukan makhluk. Tahtamil an yurad bihal malfud, kadang-kadang dimaknakan lafaz itu adalah yang dilafadkan, yakni nafsul Quran, yaitu Al-Quran itu sendiri. Wa tahtamil an yurad bihal nafsul lafaz, bisa pula yang dimaksud adalah lafaz dari si orang tadi, alladhi yatakallam bihi, yang dia berbicara dengannya, wa lafdhul mutakallim, dan lafaznya lafaz orang yang berbicara. Falamma kana tahtamilul batil, dan ketika lafaz mengandung makna batil, ditegur, jangan dipakai. Ahlul bid'ah selalu mencari lafaz-lafaz yang bersayap. Untuk apa? Untuk bisa bermain di dalamnya. Untuk bisa bermain di dalamnya, kalau sudah kadung ketahuan, dia akan maksudkan yang ini yang saya maksud. Kalau ternyata enggak ketahuan, dia akan katakan yang ini yang saya maksud. Demikianlah laf-lafahnya mereka, ya. Ekolnya mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka kata Syekh Rabi hafizahullahu taala, falamma kana tahtamilul batil, ketika ucapannya mengandung makna yang salah, makna yang batil, qad yastaghillaha al-jahmiyah wal mu'tazilah, bisa dipakai oleh mu'tazilah, bisa dipakai oleh jahmiyah, maka ditegur bahwa itu bid'ah. Dulu salaf tidak berbicara tentang lafaz, para sahabat tidak berbicara tentang lafaz, dari Nabi SAW tidak berbicara tentang lafaz. Nabi menyatakan, apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Allah? Tidak berkata, apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Allah dengan lafadku ini, yang lafadku makhluk loh. Enggak dibahas. Mafhum. Sudah difaham bahwa yang kita bahas adalah yang dibacakan adalah ucapan Allah SWT. Yang disampaikan adalah ucapan Allah SWT. Yang diperdengarkan adalah ucapan Allah SWT. Yaitu Al-Quran. Jangan sampai yastaghillaha litadlilin nas, jangan sampai dimanfaatkan oleh mereka untuk menyesatkan manusia. Lafzi bil Qur'ani makhluq wa yaqsid al malfuz al kalam makhluq. Mereka akan ikut berkata, lafaz saya ketika baca Qur'an makhluq. Jadi Al-Qur'an yang saya baca tadi makhluq. Nah, mulai ujung-ujungnya Qur'an makhluq. Sehingga dikatakan pula dalam kesempatan lain oleh Imam Ahmad rahimahullah, al-lafziyatu syarrun minal jahmiyah. Lafziyatu syarrun minal jahmiyah. Dinukil oleh Imam Abu Uthman al-Sawbuni dalam Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith. Ketika membahas bab ini, dinukil ucapan Imam Ahmad, al-lafziyatu syarrun minal jahmiyah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok bisa syarrun? Ini kan yang mengucapkan masih ahlu sunnah. Kalau yang ini kan jelas orang-orang yang sudah bahkan sebagian ulama mengkafirkan Jahmiyah. Bagaimana kalau dikatakan yang ini lebih jelek? Ya. Karena lafziyah lebih membuat fitnah daripada ucapan Jahmiyah. Maka syarnya dari sisi itu. Ucapan mereka yang berbicara tentang lafaz itu lebih berbahaya dari ucapan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ucapan Mu'tazilah dan Jahmiyah berkata bahwa Allah tidak berbicara. Wah, kaum muslimin marah semua karena sudah sering baca Quran mereka. Allah berbicara, Allah berkata, Allah memanggil Musa. Bagaimana mungkin tidak berbicara? Tetapi kalau yang ini, Allah berbicara, tapi ucapannya makhluk, karena dibacakan oleh kaum muslimin. Lafaznya muslimin kan makhluk. Oh iya iya, berarti Quran yang dibacakannya kan makhluk juga kan? Iya. Terbawanya mudah, lebih menipu daripada yang ini. Itulah sebabnya Fudail bin Iyad menyatakan, akul ma'a Yahudi wa Nasrani wala akul ma'al mubtadi'ah. Aku bisa makan bersama Yahudi dan Nasrani, tapi aku tidak bisa makan dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Kok lebih takut dari ahlul bid'ah daripada kafir Yahudi dan Nasrani? Yahudi dan Nasrani kafirnya jelas, sedangkan mereka ahlul bid'ah laf-lafah, lebih menipu. Kata-katanya selalu bersayap, kayaknya benar ternyata batil, kayaknya batil ternyata benar, lebih menipu. Maka beliau menyatakan, aku bisa duduk dengan Yahudi atau Nasrani, tapi aku tidak bisa duduk dengan mubtadi' ahlul bid'ah, karena yang ini lebih samar daripada yang itu. Sama lafziyah juga lebih samar daripada Jahmiyah. Wal lafziyatu syarrun minal Jahmiyah. Qala Ahmad rahimahullah, man qala lafzi bil Qur'an makhluk fa huwa mubtadi'. Siapa yang berkata lafadzku dengan Quran makhluk, maka dia mubtadi'. Wa man waqafa fihi, dan siapa yang abstain, tidak berpendapat, aku tidak berpendapat, la adri, aku tidak tahu apa makhluk atau bukan makhluk, pokoknya Quran ucapan Allah, titik, maka dia juga sahibu bid'ah. Sahibu bid'ah. Alaika an taqul kalamullah laysa makhluk. Maka seorang ahli sunnah mengikut salafus saleh harus berkata bahwa Al-Qur'an ucapan Allah dan bukan makhluk. La taqul lafzi bil Qur'ani makhluk, dan jangan berkata lafadzku dengan Qur'an makhluk. Jangan pula berkata Al-Qur'an kalamullah titik, makhluk bukan makhluk saya enggak bahas. Ini bahaya, barakallahu fikum. Jangan seperti sufi, jangan seperti ikhwani, jangan seperti mereka-mereka yang selalu berbicara dengan kata-kata yang bersayap atau diam dari kemunkaran. Mengapa? Supaya bisa akur dengan semua golongan. Masya Allah. Akhirnya na'udzubillah, dikhawatirkan akan masuk ke dalam apa yang Allah katakan, lu'inu, lu'ina alladzina kafaru min bani Israel. Allah laknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Mengapa? Dalika ima'asaw, karena mereka bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang mereka kerjakan. Ya akhi, bid'ah, muhdatsah, apalagi kufur, menentang sifat kalam, kufur. Kalau dibiarkan, saya tidak ikut-ikutan, saya tidak ikut kelompok sana, saya tidak kelompok sini, saya abstain, saya tidak berbicara, pokoknya ucapan Allah, mau makhluk, mau bukan makhluk, saya tidak mau berpendapat, biar saya bisa kesana, bisa kesini. Sahibu bid'ah. Sakit anil batil. Dia bisu, tidak mau mengingkari kemunkaran. Khamilina azakumullah. Orang yang berbicara dengan kebatilan syaitanun natiq, sedangkan orang yang diam dari kemunkaran adalah syaitanun akhras. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setan berbicara saja sudah jelek, apalagi setan bisu. Syaitanun akhras adalah setan bisu. Setan bisu adalah setan yang tidak mau bicara tentang kemunkaran-kemunkaran yang dia lihat. Dia tutup mata, tutup telinga, saya tidak tahu, pokoknya kalamullah, makhluk bukan makhluk, saya enggak tahu, saya enggak mau bicara. Isyada hikmah, apa ini namanya, bijak bijak ke sana, bijak ke sini, bijak kedua-duanya, sehingga dia abstain karena ingin bijak kemana-mana. Nasallahu salamul afiyah. Qala hafizahullah, berkata Syekh Rabi selanjutnya, li'annahu wasilah yatadarra' biha ahlul batil, karena ucapan lafadku, lafadku akan menjadi sesuatu perlindungan bagi ahlul batil, liyatawassalu biha ilal qaul, agar sampai kepada ucapan mereka bahwa Quran itu makhluk. Wa kadzalika la tatawaqqaf, demikian pula jangan kau abstain, ijzim, tegaslah, ijzim bi anna al-Quran kalamullah ghairu makhluq, tegaskanlah bahwa Al-Quran ucapan Allah dan bukan makhluk. Kama huwa muqtadal Quran wa sunnah, sebagaimana itu yang merupakan konsekuensi dalam Quran dan sunnah, dan apa yang dipegang oleh para sahabah wassalafus salih, annal Quran kalamullah laysa bimakhluk, bahwa Quran ucapan Allah dan bukan makhluk. Fa idza tawaqqafa ar-rajulu syukka fi amri, kalau ada seseorang yang diam tidak mau komentar, maka syukka fi amri, dia diragukan keadaannya. Fahuwa bid'atu tajah wa tajahum, maka itu adalah bid'ah wa tajahum, kejahmiahan tajahum. Fayani lamma najamat hadhil fitnah ishtaddat ja'at mithla hadhil alfatul bid'ah, ketika sudah semakin dahsyat fitnah dan semakin kuat fitnah, muncul ucapan-ucapan seperti ini, al-alfad, lafad-lafad yang samar, lafad-lafad tidak jelas. Minhum man yatawakuf, ada yang tawakuf. Wa minhum man yaqulu lafdhi bil qur'ani makhluq, ada yang mengatakan lafad saya ketika baca Quran makhluk. Wa kilal qawlaini dalal, dan kedua-duanya dari ucapan mereka batil, dalal, kesesatan. Yang menyatakan lafadku, lafadku, sesat. Yang menyatakan aku diam, tidak berkomentar, juga sesat. La budda minas saraha, harus dengan saraha. Was saraha raha, wallah, saraha raha. Kalau kamu terus terang, enak di hati, flong, kata orang, flong hatinya, bombong hatine. Karena gak ada yang disimpan, gak ada yang disembunyikan. Sesungguhnya saya gak cocok sama dia, tapi saya gak mau bicara. Kamu bicara pribadi apa bicara agama? Kalau pribadi gak apa-apa. Mengapa gak apa-apa? Karena itu terpuji. Wal kadhimina al ghaidh wal afina anin nas, orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Gak apa-apa, tahan. Padahal saya jengkel sama dia. Tetapi kalau masalah agama, sesungguhnya saya tuh gak suka dengan ini. Dia ucapannya batil, ini bid'ah. Terus kenapa diam? Oh, demi perdamaian, perdamaian. Lah, ini agama. Katakan, yang salah, salah. Yang benar, ya benar. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Tenang sudah. Silakan mendekat, siapa yang mau mendekat, siapa yang menjauh, silakan menjauh. Selesai. Ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah. Silakan yang mau mendekat, silakan mendekat, mau menjauh, silakan jauh. Artinya barakallahu fikum, otomatis nanti Allah pilihkan orang-orang yang datang adalah orang-orang yang sejenis. Karena al-arwah junudun mujannadah, ruh-ruh ini seperti tentara yang solid. Ma ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Apa yang saling mengenali, oh ini akidahnya lurus, sama, mendekat, otomatis. Oh ini pemikirannya salah, menjauh, otomatis. Gak bisa dipaksakan, gak bisa. Gak bisa dipaksakan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walaupun engkau menginfakkan seluruh harta dunia dan seisinya, engkau gak akan bisa menjinakkan hati-hati mereka, mengakurkan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang menjinakkan hati mereka. Bimadza, dengan apa? Dengan agama, dengan syariat, dengan bimbingan Quran was sunnah, akan terbentuk ta'liful qulub. dengan tawasi bil haqqi, tawasi bil sabr, dengan amar ma'ruf, dengan nahi munkar, akan mendekat hati-hati yang sama, dan otomatis akan menjauh alladzina fi qulubihim zayg, yang di hati mereka ada penyakit, otomatis akan menjauh. La budda minas sarah, harus dengan ketegasan. Naqulu al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Bahwa ucapan Allah, Al-Qur'an ucapan Allah bukan makhluk. Intaha, selesai. La naqul lafzi bil Qur'an makhluk. Jangan berkata lafadzku dengan Qur'an makhluk, jangan berkata kertas ini makhluk, jangan berkata. Wa la natawaqqaf, jangan pula abstain. Saya tidak berkomentar. Ini terjadi perselisihan antara dua golongan, saya enggak mau berkomentar apapun. Artinya saya tidak berpihak. Saya enggak mau komen yang ini benar atau yang itu salah. La yajuzu tawaqquf. La yajuzu an naqula lafdhi bil Qur'ani makhluq, maka jangan tawaqquf dalam masalah ini, dan jangan pula menyatakan lafadzku begini dan begitu, lafadzku makhluq ila akhir. Jangan. Tegaskan ucapan Ahlus Sunnah. Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Wa man waqafa fihi faqala la adri makhluqun aw laysa bimakhluqin masyaallah yatadhahhar bil wara', kata Syekh Rabi. Adapun yang berhenti tawakuf, abstain, mengatakan aku tidak tahu makhluk atau bukan makhluk, masyaallah, menampakkan diri orang yang berhati-hati, wara'. Hadza qalahu 'addadun minan nas, yang seperti ini diucapkan oleh sebagian manusia. Wasqatuhum Imam Ahmad, dan digugurkan, disalahkan oleh Imam Ahmad. Wasqatuhum Ahlus Sunnah, dijatuhkan mereka oleh Ahlus Sunnah. Wabadda'uhum, bahkan dibid'ahkan. Padahal kalau sepintas kayaknya orang yang paling bijak, masya Allah. Apa kata Syekh Rabi'? Yatadhahar bil wara', menggambarkan dirinya wara', saya orang yang wara', berhati-hati, saya enggak berbicara, abstain, tidak mengatakan yang ini benar, enggak mengatakan itu benar. Udahlah, pokoknya Quran kalamullah, makhluk bukan makhluk saya enggak akan bahas. Ini perkara aslun min usuli ahli sunnah. Ini perkara yang qat'i, ini perkara yang mujma' alai, ini perkara yang dipegang oleh seluruh para ulama, salafan wa khalafan. Artinya salaf dan pengikut-pengikutnya dari khalf di belakangnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah walhamdulillah. Sangat jelas dalil-dalilnya. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian puluh ayat, sekian puluh hadis mengucapkan bahwa Allah benar-benar berbicara, dan ucapan Allah bukan makhluk, tetapi sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang diam dari kebenaran, badda'u. Minhum Ya'qub ibn Syaibah min a'immatil hadith. Bahkan ada seorang dari tokoh a'immatil hadith. Lama tawakkafa, ketika diam, tidak berbicara, la adri makhluk atau ghairu makhluk, dan berkata, saya tidak tahu makhluk atau bukan makhluk. Padahal tokoh ahlul hadis, rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Kata Imam Ahmad, mubtadi'un sahibu hawa. Dia mubtadi' sahibu hawa. Khalifah ketika mengajak bicara Imam Ahmad, khalifah selanjutnya tentunya, bukan khalifah yang menjarahkan, mengajak bicara untuk memilih dia atau mengangkat dia sebagai pejabat, masalah hakim qada, wal'alaha ri'asatul qada, sepertinya pejabat pengadilan. Bagaimana orang ini? Kata Imam Ahmad, mubtadi'un sahibu hawa. Silakan lihat tarikh Baghdad, dan silakan lihat siar A'lam an-Nubala oleh Imam Adz-Dzahabi, kisah beliau ini Ya'qub ibn Syaibah. Waqad tastaghribuna hadha, mungkin kalian agak aneh, masa tokoh ahlul hadis dikatakan mubtadi'un sahibu hawa oleh Imam Ahmad rahimahullah, karena diam mengatakan saya tidak tahu makhluk atau bukan makhluk. Kif, bagaimana mungkin seseorang ahli sunnah tidak berpendapat dalam masalah yang seperti ini, dalam masalah aslun min usul ahli sunnah. Wallahi Ahmad faddala an yuwadzif al-yahud wal-nasara wala yuwadzif ahlal bid'ah. Demi Allah, Imam Ahmad lebih memilih pejabat Yahudi atau Nasrani daripada pejabat Ahlul Bid'ah. Limadha? Likhuturatihim. Likhuturatihim, karena bahayanya mereka. Yahudi dan Nasrani, semua orang tahu kalau ngomong tentang masalah agama gak akan didengar. Nasrani, Yahudi, jangan didengar ucapan mereka. Aman kaum muslimin. Tetapi yang ini, yang mengaku muslim, ternyata mubtadi undal, ucapannya menyesatkan, bahkan sebagainya mengkufurkan. Mana yang lebih berbahaya? Qanifidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaidahnya jelas, sudah kita sampaikan tadi ketika bicara al-lafziyah syarun minal jahmiyah, bahwa yang tidak jelas lebih menipu daripada yang jelas-jelas kufurnya. Naam. Li'annahum yankhiruna fil mujtama' min dakhilihi, karena dia akan merusak, melubangi dari dalam. Yufsidunal mujtama', akan merusak masyarakat muslimin dari dalam. Taib. Wal adharra bi ahli al-islami illa ahli al-bid'ah, dan tidaklah merusak kaum muslimin kecuali ahlul bid'ah. Nasrani merusak, tetapi tidak ibtidaan. Kalau kaum muslimin, kalau kaum Nasrani, kaum kufar Yahudi menyerang kaum muslimin, apa yang rusak dari kita? Badan kita mungkin terluka, terbunuh, mati, binasa dan sebagainya, tapi akidah kita masih muslimin. Akidah kita masih lurus. Dan masih yakin bahwa Yahudi kafir, Nasrani kafir. Masya Allah, itu menyelamatkan. Tetapi kalau datang ahlul bid'ah, mereka tidak menyerang fisik kalian. Kalian tidak berdarah, tidak terluka. Tetapi kemudian kalian saling melukai. Kenapa? Karena yang masuknya khawarij. Oh, orang berbuat dosa kafir, halal darahnya. Orang berbuat dosa kafir, akhirnya kalian saling perang sendiri. Tayyib, lihat bahayanya. Dan bukan hanya luka pada badan kita karena saling melukai, tetapi akidahnya juga sesat, menyimpang. Kalau yang maksudnya, masuknya Mu'tazilah, jil, liberalis, gimana? Pemimpin Nasrani karena carmuk, cari muka, membangun masjid besar. Masya Allah. Begitu pemimpin Muslim yang dibangun tempat ibadah orang kafir. Sudah ada masjid besar, sudah ada gereja besar, yang belum itu tempat ibadah Hindu. Masya Allah. Seperti di Sudan, Ikhwanul Muslimin menang. Masya Allah. Berhasil menang dalam pemilihan umum. Apa yang terjadi? Yang dibangun gereja terbesar di dunia. Loh, kenapa kok gereja? Itulah barakallahu fikum. Sudahlah, kembali kepada ucapan para ulama, bahwa yang jelas-jelas kufurnya itu lebih ringan daripada yang tidak jelas, samar-samar. Yang ini merusak dari luar. Dan kita insya Allah sebagian besar akan berkata, ah ucapan Nasrani, ah ucapan Yahudi, gak akan terbawa. Tetapi ketika seorang muslim yang berbicara, menurut saya, menurut hemat saya pikir, bagaimana? Terbawa. Wah, ini orangnya baik, soleh, dermawan, masya Allah, agamis. Khonibilina azakumullah, lebih berbahaya. Waqala hafadzahullah, berkata selanjutnya Syekh Rabi hafadzahullah, wa kullul bala alladhi asaba al-umma min ahlil bid'ah, sekian bencana yang terjadi pada umat ini karena ahlul bid'ah, karena kelompok-kelompok sesat. Yang paling mengerikannya, kerusakannya adalah Syiah Rafidah dan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Tiga golongan ini yang paling sering disebut. Kalau mau disebut empat, maka khawarij yang keempatnya. Mengapa semuanya menyesatkan, mengkufurkan, dan hampir semuanya menumpahkan darah. Bukan hampir semuanya, bahkan semuanya dengan sharaha. Mu'tazilah menganggap pemberontakan itu sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Mu'tazilah. Khawarij la yus'al anhum. Khawarij enggak perlu ditanya. Bagaimana akidah mereka mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Jahmiyah demikian pula dengan, sama dengan Mu'tazilah. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Jangan dikira kalau mereka tidak menumpahkan darah, semuanya menumpahkan darah. Kullul bala, semua bencana muncul dari mereka ahlul dalal. Ibnu Taimiyah hingga berkata, inna daulah al-umawiyah lama waqa'at fil bid'ah waqa'a ra'isuha Marwan al-Himar fi qawlil ja'ad inna allaha lam yattakhid Ibrahima khalila wala kallama Musa taklima. Qala Syekhul Islam, kana sababan fi suquti hadihi daulah. Khilafah Umayyah, khilafah Bani Umayyah, ketika mereka terjatuh ke dalam bidah, hancur. Kalau kemaksiatan-kemaksiatan, jangan tanya. Sejak zaman Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, sejak zaman Yazid dan setelahnya, sudah terjadi. Kemaksiatan-kemaksiatan terjadi. Khomer terjadi. Melambatkan sholat terjadi. Padahal mereka imam-imamnya. Yang mengimami adalah pejabat-pejabat Bani Umayyah. Tetapi mereka melambatkan sholat. Sampai beberapa ulama sholat dulu pada waktunya. Baru kemudian sholat bersama mereka. Kalau sampai tidak sah, maka dia sudah sholat di awalnya. Sampai seperti itu. Bisa dibayangkan. Tetapi mereka tidak termakan kebid'ahan-kebid'ahan. Masih selamat daulahnya. Masih tegak daulahnya. Tetapi ketika mereka sudah mulai berkata Ibrahim tidak dijadikan sebagai khalil oleh Allah, padahal ayat yang mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila, mereka tolak. Wala kallama Musa taklima, dan Allah tidak mengajak bicara Musa, padahal Allah dengan tegas menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Kata Syekhul Islam, saat itulah hancur. Saat itulah hancur agama. Runtuh kerajaan mereka. Runtuhlah kerajaan mereka. Hadhil bid'ah al-an la tusawi syai'an binisbatil bid'ah allati hadatsat al-an. Tetapi kebid'ahan yang mengerikan ini enggak ada apa-apanya dianggap atau dibandingkan dengan kebid'ahan yang terjadi sekarang. Lebih dahsyat yang terjadi sekarang. Dan dianggap remeh oleh ahli bid'ah sekarang. Gak apa-apalah, masing-masing berpendapat. Masya Allah. Abstain dalam masalah makhluk atau bukan makhluk saja, dikatakan mubtadi'. Sekarang abstain dalam segala hal. Asal yang ini ataupun asal yang itu ataupun asal yang manapun, sebagaimana dikatakan oleh Ikhwanul Muslimin. Na'tadir ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Yang Syiah bersama kami. Yang Khawarij bersama kami. Yang Sufi juga bersama kami. Yang ini bersama kami, yang itu bersama kami, semua bersama dia, dan dikatakan semua benar, semua baik. Ajib. Di mana sisi dakwahnya? Karena semua benar. Sisi dakwahnya di mana kalau kalian mengatakan semua benar? Apakah tidak pantas dikatakan mubtadi'? Wallahi mubtadi', dhal. Ahlul bid'ah yang sesat. Demikian pula yang sejenisnya. Dari sururiyah, hizbiyah dan sejenisnya. Yaqulu fa hadha sahibu bid'atin mithl man qala huwa makhluqun, maka mereka yang abstain juga bid'ah sama seperti yang berkata Quran makhluk juga bid'ah. Innama huwa kalamullah laisa bimakhluq, harus mengatakan bahwa Allah atau Quran adalah ucapan Allah bukan makhluk. Alladhi yatawaqqaf walladhi yaqulu lafdhi bil Quran makhluq innama huwa min hadhil asnaf, adapun yang berkata lafadzku dan yang berkata saya tidak berpendapat termasuk di dalam ahlul bid'ah. Wa hadhil asnaf wa min adyalihim wa adnabihim, mereka dan pengikut-pengikutnya dan turunan-turunannya dan ekor-ekornya juga termasuk. Nah, masih ada gak ekornya hari ini? Masih. Yang senang abstain itu ada. Seakan-akan urusan-urusan yang berkaitan dengan pribadi lebih penting daripada agama, sehingga prinsip-prinsip agama dikalahkan. Yang penting kita bisa merangkul semua golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena terlalu panjang, mungkin enggak ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim.